namanya Sarta paling menawan. Kas putus urat mau, jangan le nau nau. Mari kata semua bikin muka balagu. Ronda ke kota, ku jalan sepanjang. Biar bajalan kaki, tak bisa mau lawan. Niat setinggi, rindu paria nona ambon. Biar panas tertinggal, cerita tetap maju. Tak boleh muka, lihat satu nona di sana. Bajalan sendiri, saya tahu bawa pulang dari mana. Lambu lurus tinggi, langsung bikin beta tergoda. Saya pakai lama, beta langsung menuju ke sana. Yeah, nona ambon, saya gak ada lain. Cuma nona ambon saja. Nona ambon, hidung tinggi, tak manis. Bikin beta jatuh hati. Nona ambon, biar berlalu keras. Tapi nona ambon jua. Nona ambon, ha, itu sudah. Bisa lah jalan, beta ikut nona balakan. Pingin cepat kenalan, barang hati susah menahan. Bergerak secepat kilat, saya bikin pendangan. Siapa pun nona yang jadi target sasaran. Hati gelisah, rogi satu kepala. Sentau mau bikin apa, di nona pun balakan. Mau panggil nona, tapi sentau nama. Akhirnya beta kore nona, punya belakang. Yeah, nona balik muka. Oh, saya beta salah tiga. Tertahan kata, waktu dia nona purupa. Bagaikan bidadari di panas terik mentari. Senyuman indah, cantik merona. Lembut tatapan mata, bikin beta jatuh cinta. Show ini nona paling manis, beta tergoda. Akhirnya sesi perkenalan, mulai dibuka. Yeah, nona ambon, saya gak ada lain. Cuma nona ambon saja. Nona ambon, hidung tinggi tak manis. Bikin beta jatuh hati. Nona ambon, biar berlagu keras. Tapi nona ambon jua. Nona ambon, ha, itu sudah. Hati senang, nomor HP juta sudah dapat. Tiap hari baku SMS, kabar gimana. Ale dimana nona, sumakan kablong. Jangan sampai nanti sakila, beta bilang I do. Seperhatian itu memang biasa. Cari jalan biar bisa dekat dengan nona. Berbanting mulu, gampang melulu. Sampai nona hati lulu, lah beta masuk. Yeah, nona ambon, saya gak ada lain. Cuma nona ambon saja. Nona ambon, hidung tinggi tak manis. Bikin beta jatuh hati. Nona ambon, biar berlagu keras. Tapi nona ambon jua. Nona ambon, ha, itu sudah. Nona ambon, saya gak ada lain. Cuma nona ambon saja. Nona ambon, hidung tinggi tak manis. Bikin beta jatuh hati. Nona ambon, biar berlagu keras. Tapi nona ambon jua. Sudah.